dan cahayanya menawan, menerangi kegelapan malam. Berbintang sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Raya panduan mereka yang berkelana, perjalanan rembulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan tahunan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Menang.